بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita selesai kemarin dari pembahasan Musawwirat yang dirinci menjadi 15 Musawwirat, yang sebenarnya kembali kepada apa? Wujudul Faedah. Taim. Sebagaimana bahkan Malik, wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka'inda zaitin nafirah ka'inda zaitin namirah. Nah, dan husulul faedah ini khanifillah, nah, juga bisa dikembalikan kepada apa? Dua hal global, yaitu apa? Takhsis dan apa? Ta'mim. Nah, tayyib khas dan am, kalau istilah Ibnu sama Ibnu Hisham rahimahullah. Tarji'u lil khususi wal umum. Cuma terkadang seorang tidak memahami hal tersebut, sehingga butuh dirinci dalam 15 yang telah kita bahas kemarin. Nah, dan di akhir pembahasan Ibn Hisham rahimahullah ta'ala mengatakan falyuta'ammal dhalik, maka hendaknya yang demikian itu diperhatikan. Perlu ta'ammul tentang apa? Tentang musawwirat tadi. Naam. Qala al-mu'allik hafizahullah ta'ala amarahu bita'ammul atau amruhu bita'ammul yahtamilu an yakuna al-maqsudu bihi tawsiyah ala al-i'tina'i bidhalik lima fi ruju'i kathirin minha ila dhalika minal khafa' wa an yakuna al-maqsudu bihi at-tandhiru fi bima yalzamu min at-takallufi al-kabiri fi ruju'iha ila ma dhakara fi kathirin min al-mawadhi' kama la yakhfa 'ala al-muta'ammil al-mutatabbi' wal awfaq bi jazmihi fil matn al-awwal. Naam. Ibnu Hisham ikhwan fillah, perintah beliau untuk ta'ammul ini, ada kemungkinan maksudnya adalah apa? Memberikan wasiat untuk memperhatikan hal tersebut. Kenapa? Karena taib mengembalikan kebanyakan dari musawwirat kepada khas dan am itu termasuk perkara yang ada padanya khafa, yaitu sesuatu yang terkadang tidak terlihat. Taib juga ada kemungkinan maksud untuk apa? Tandir, yaitu melihat yang semisal, untuk perhatikan, mencari yang sepadan, mencari yang semisal dari masalah-masalah musawwirat yang ada. Kenapa? Karena mengembalikan kepada yang beliau sebutkan itu memang ada takalluf yang besar untuk semuanya dimasukkan ke bagian khas dan bagian am. Tayyib. Oleh karena itulah banyak yang kemudian apa, Anda memahami sisi terwujudnya faedah dari suatu mubtada yang nakhirah. Tayyib. Jadi kalau mau dikembalikan semuanya ke khas dan am, memang ada takalluf pada beberapa bentuk. Kama la yakhfa 'alal muta'ammil al-mutatabbi', sebagaimana tidak tersembunyi hal ini pada orang yang mau memperhatikan dan meneliti. Taim. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, al-ikhbaru bil jumlah. Pengkhabaran dengan jumlah. Setelah membahas tentang nakirah, tentang mubtada khanifilah yang asal dari mubtada dengan apa? Dengan ma'rifah. Kemudian beliau membahas apabila mubtada datang dengan nakirah, ini boleh apabila ada musawwihnya. Dan musawwih intinya adalah husulul faedah yang kemudian dirinci jadi 15. Qala wal khabaru jumlatun laha rabit. Kazaidun abuhu qa'imun. Walibasu taqwa dhalika khair. Walhaqqatu malhaqqa. Wazaidun ni'mar rajulu. Illa fi nahwi qul huwallahu ahad. Nah, dan khabar khanifillah adalah jumlah yang memiliki apa? Memiliki rabit. Memiliki pengikat dengan apa? Dengan mubtada. Dan beliau mendatangkan contoh-contoh untuk masalah tersebut. Wa qala fi syarah ay wa yaqa'ul khabaru jumlatan murtabitatan bil mubtada bi rabitin min rawabiti arba'ah. Taib, apabila pengkhabaran secara pengkhabarannya dengan jumlah, karena khabar terbagi jadi dua, yaitu mufrad dan jumlah, ya kan, mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad bisa jumlah dan syibhu jumlah. Taib, nah sekarang rawabitul jumlah al-waqi'ah khabaran. Kalau mendatangkan khabar dalam bentuk jumlah itu harus ada rawabit. Rawabit yang mengikat. Ya qaul khabar jumlatan murtabitatan bil mubtada. Khabar jatuh dalam bentuk jumlah yang apa? Yang dikaitkan, yang diikat dengan mubtada dengan apa? Dengan ikatan dari salah satu empat jenis rawabit. Jadi rawabit yang mengikat jumlah khabar dengan mubtada khanifilah itu ada empat. Kenapa kok butuh rawabit? Perhatikan catatan kaki. Inna mahtajatil jumlatu in waqa'at khabaran ila rawabitin yarbituha bil mubtada li'annaha kalamun mustaqil. Waja'luha khabaran yusayyiruha juz'an minal kalam. Falabudda min syai'in yadullu 'alal juz'iyyah. Tayyib. Perhatikan, hanyalah jumlah ini yang jatuh sebagai khabar itu butuh kepada rabit, yaitu pengikat yang mengikat jumlah itu dengan mubtada. Kenapa? Karena jumlah itu asalnya adalah kalam mustaqil, ya tidak. Kalam yang berdiri sendiri. Kemudian menjadikannya sebagai khabar, membuat dia menjadi bagian dari kalam di depannya. Yang asalnya adalah kalam yang berdiri sendiri, tatkala dijadikan khabar, akhirnya harus apa? Bersambung dengan mubtada. Sehingga mesti harus ada sesuatu yang menunjukkan kalau dia itu bagian dari kalam itu. Wadzalika syai' huwa rabit, dan sesuatu yang menghubungkan tadi, yang mengikat, itu adalah rabit. Wa rawabitul jumlah bima hiya khabarun anhu awsalaha fil mughni ila ashraf ala khilafin fi ba'diha waqtasara minha huna ala arba'ah. Dan rawabitul jumlah itu disebutkan oleh Ibnu Hisyam al-Khanifillah mencapai 10 dalam kitab beliau Mughni. Yang mengikat khabar jumlah dengan mubtada. Walaupun 10 ini ada khilaf pada sebagiannya, dan pada qatr nada mencukupkan dengan 4. Waqad nadhama aktar hadhihi al-arba'ah fi hasyiyatihi ala syarh al-Asy'ariyah. Faqala in jumlatun khabaran an mubtada waqa'at wa lam takun 'ainuhu bi mutmarin qurinat aw al-isharati aw taqriri mubtada'in awil umumi fahadi arba'un nudhimat. Nah, yang akan dijelaskan oleh Malaysia dalam syarah. Kita ambil rabit yang pertama, ahaduha al-damir. Yang pertama al-damir. Wahual aslu firrab. Dan ini adalah asal dalam apa? Mengikat. Karena dengan adanya domir sudah terikat dengan mubtada ini. Kakaulika Zaidun abuhu qa'imun. Zaidun abuhu qa'imun. Berarti rabitnya di mana? Domir ha pada abu. Karena kembali kepada Zaid. Fa Zaidun mubtada'un. Nam taib awal. Wa abuhu mubtada'un tsani. Walha mudhafun ilaihi. Wa qa'im khabarul mubtada' tsani. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu itu jumlah abuhu qa'imun. Na'am, khabarul mubtada'il awal. Wa rabit bainahuma adh-dhamir. Na'am. Taib. Ini jelas. Tsani al-isyarah. Yang kedua isyarah. Qaulihi ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Nah. Isyarahnya mana? Kata dzalika. Taib wa libasut taqwa dzalika khair. Nah, fa libasu mubtada'un wa taqwa mudhafun ilaihi. Wa dzalika mubtada'un tsani. Nah. Dzalika mubtada'un tsani wa khair mubtada khabarul mubtada tsani. Taib wal mubtada tsani wa khabaruhu khabarul mubtada al awal war rabit bainahuma atau al isyarah. Taib. Dan semisal dengan contoh ini qauluhu ta'ala wal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Mana syahidnya Muhammad? Rabitnya mana? Ulaika. Taib. Kan mubtada'nya mana? Mubtada'nya mana? Nah, isim mausul alladhi fi mahalli rafi'il mubtada'. Kemudian mubtada' awal ulaika mubtada' tsani. Ashabun nar khabar mubtada tsani, kemudian jumlah ulaika ashabun nar. Nah, khabar untuk apa? Mubtada awal. Juga wal ladzina amanu wa amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Sama. Juga inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Rabitnya berupa isim isyarah. Nah, dan mengenai i'rab wa libasut taqwa dzalika khair ada kemungkinan lain. Wa yuhtamal an yakuna tabi'an libas, yaitu lafadz wa dzalika. Nah, libasut taqwa dzalika. Dzalika ini mungkin untuk di'rab sebagai tabi' untuk libas. Ala annahu badalun minhu au adfu bayanin alaih. Fal khabar hina idzin mufrad la jumlah. Kalau demikian, kalau kita i'rab dzalika itu adalah apa? Badal atau adfu bayan untuk libas, berarti khabarnya apa? Mufrad, ya kan? Khabarnya khair. Naam. Wa la yakhu dzalika fi sihhati tamthil. Id la yajibu fil mithali an yakuna nassan fil maqsud. Naam, dan yang demikian ini tidak mencacati. Naam, contoh yang dibawakan oleh Ibnu Syam, walaupun ada kemungkinan lain. Karena apa? Suatu contoh dikatakan benar, nah tidak harus kemudian itu nas dalam masalah ini. Kalau sekedar contoh tidak masalah, ada kemungkinan lain. Tapi kalau syahid sebagai penguat akhwan fillah, maka ini kalau ada kemungkinan lain menjadi apa? Lemah. Bedakan. Atsalits i'adatul mubtada'i bilafdhi. Pengulangan mubtada' dengan lafadznya. Tayyib. Qala fil mughni wa aktsaru wuqu'i dhalika fi maqami at-tahwili wa at-tafkhim. Nah, kebanyakan untuk jenis ini jatuh pada kondisi tahwil wa tafkhim, yaitu untuk memperbesar perkara. Menunjukkan apa? Kengerian perkara tersebut. Contoh al-haqqah, mal-haqqah. Nah, washabul yamin, ma ashabul yamin. Tain. Sehingga falhaqa mubtada'un awal. Wa ma mubtada'un tsani. Alhaqa khabarul mubtada'i tsani. Wal mubtada'u tsani wa khabaruhu nam khabarul mubtada'i awal. Wal rabit bainahuma i'adatul mubtada'i bi nafdi. Ini jelas. Nah, arabi al-umum. Taib, nahu zaidun ni'mar rajul. Yang dimaksud dengan al-umum bi antakuna jumlatul khabari mustamilatan ala ismin amma min al-mubtada'i dakhilan tahta. Nahu mithalul mu'allif. Ini yang perlu dipahami. Kalau 1, 2, 3 mudah. Yang keempat ini dipahami al-umum. Yaitu apa? Jumlah khabar tersebut mencakup atas suatu isim yang lebih umum daripada mubtada yang masuk di bawahnya. Baik. Contohnya mu'alif ini coba. Zaidun ni'mar rajul. Perhatikan, Zaidun ni'mar rajul. Fa Zaidun mubtada wa ni'mar rajul jumlatun fi'liyatun nam khabar. Nam jumlah fi'liyah khabarnya. Wa rabit bainahuma al-umum. Taib, yang menjadi rabit adalah umum. Kenapa? Wa dzalika li'anna al fi rajul lil umum. Al pada rajul menunjukkan umum. Taib. Kenapa? Karena al di sini al apa? Istighraqiyah. Al istighraqiyah sebagaimana dalam catatan binaan ala anna alil jinsil mustaghrik la lil ahad. Taib. Berarti Zaid itu adalah sebaik-baik lelaki. Nah, berarti mencakup semua lelaki. Nah, wa Zaidun fardun min afradi, dan Zaid itu bagian dari ar-rajul. Fadakhala fil umum fahasala rabat. Sehingga Zaid masuk dalam keumuman itu, maka terjadilah apa? Rabat. Terjadilah apa? Ikatan. Makanya yang dimaksud dengan umum itu adalah bila nam jumlah khabar tersebut, nam pada jumlah khabar ini terkandung isim yang apa? Yang umum mencakup mubtada, kan? Yaitu mubtada itu dicakup dalam isim umum yang ada dalam khabar, paham? Jadi khabarnya masuk mubtada'nya tercakup dalam isim yang am di khabarnya. Perhatikan pada perkataan syair ini. Wa nahu qauli syair, ala laita syi'ri hal ila ummi jahdarin. Sabilun fa amma as-sabru anha fala sabra. Syairnya mana? Zakaria. Kala warabtu bil umumi taba'un nam taba'a fihi huna wa fi awdahul masalik jama'atun minan nuha. Taim. Wa dhakarahu fil mughni kal mutabarri minhu haithu kala kada qalu. Nam. Jadi Ibnu Isyam Al-Khalifillah di sini mengatakan ada rabat dengan al-umum mengikuti nam sederetan para ulama nahwu. Tapi di Mughni dia seperti berlepas diri dalam artian tidak menetapkannya karena mengatakan kada qalu, demikian mereka katakan. Wa yalzamuhum nam an yujizu Zaidun matan nasu. Zaidun matan nasu. Wa amar nam kullun nasi yamutun. Wa Khalidun la rajula bidda. Taim. Amma al-mithalu fa fi faqila ar-rabitu i'adatul mubtada'i bi makna. Adapun contoh yang disebutkan dikatakan rabitnya adalah apa? I'adatul mubtada' bi makna, diulanginya mubtada' dengan maknanya. Bina'an ala qawli Abil Hasan fi sihhati tilkal mas'alah ay Zaidun ja'ani Abu Abdillah. Wa 'ala al-qawli bi anna al fi fa'ilaini mawabi'sa lil ahdi la lil jinsi. Wa amal bait farabitu fihi 'adatul mubtada'i bi lafdhi wa laysa al-umumu fihi muradan. Tayyib, idzil muradu annahu la sabra lahu anha li annahu la sabra lahu an syai'in. Tayyib. Dan perkataan beliau yang benar, nam li annahu an yuqal la annahu la sabra lahu an syai'in. Tayyib. La annahu la sabra lahu an syai'in. La-nya itu dipisah. La annahu, bukan li annahu. Nah, di sini berarti apa? Pengenai rabit umum ini ada khilaf Hanifillah. Cuman yang antum pahami yang ada di asal saja, biar enggak bingung. Nah, rabit dengan umum ini. Tayyib. Karena Ibnu Hisyam Hanifillah dalam Mughni membantah. Nah, kalau demikian harusnya boleh untuk mengatakan Zaidun matan nasu. Kenapa? Karena nam Zaid masuk dalam keumuman apa? Keumuman an-nas. Adapun dalam bait beliau katakan rabitnya i'adah mubtada. Alalaita syi'ri hal ila ummi jahrarin sabilun. Naam. Fa amma sabru anha fala sabra. Tayyib. Nah, lain la sabra lahu anha. Tayyib, la sabra lahu anha. La annahu la sabra lahu an syai'in. Jadi syaitnya apa? As-sabru anha fala sabra. Di situ. Nah. Cuman apabila bingung ambil saja contoh Zaidun ni'mar rajul. Itu sudah untuk dipegang contoh dari para nuhah tentang apa rabit dengan umum. Taib. Cuman ini menurut pendapat bahwasanya ar-rajul al di sini al ahdiyah. Karena di sini juga ada khilaf tentang al pada na'am taib pada isim yang jatuh setelah ni'mah. Taib, diingat-ingat empat rabit itu. 1 2 3 mudah, cuman yang keempat diperhatikan karena khilaf pada. Tayyib. Barakallahu fikum, nak tahu ya.